Mitra bisnis, meski bayang-bayang krisis Eropa masih akan menghantui ekonomi global di tahun 2012 ini, namun beberapa kalangan optimis ekonomi Indonesia masih akan bertumbuh dari tahun lalu. Di sisi lain, Kwik Yanggi berpandangan, meski ekonomi kita masih bertumbuh, namun kualitas pertumbuhannya masih akan sama seperti tahun lalu. Mengingat dalam iklim liberalisasi, pertumbuhan itu hanya akan dinikmati oleh sebagian kecil dari bangsa ini. Untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, apakah Bapak melihat bangsa Indonesia bisa selamat dari krisis global sekarang ini? Oh, selamat, pasti selamat. Tapi yang selamat kan orang kaya. Orang kaya tidak akan terpengaruh apa-apa. Coba bayangkan, itu kalau pendapatan setiap manusia 2 dolar per hari, 20 ribu gitu ya, itu yang miskin itu 50%. Kalau itu dianggap sebagai garis kemiskinan, yang miskin itu 100 juta lebih. Ini ukuran Bank Dunia yang dianggap hebat. Jadi 2 dolar itu kan 20 ribu. 20 ribu per hari berarti 200 ribu, 600 ribu per bulan. Nah, dulu yang diyakini begini, kalau orang itu pendapatannya di bawah 1 dolar per hari, konsumsinya itu miskin. Nah, itu yang miskin sedikit gitu. Tetapi kalau dinaikkan menjadi 2 dolar, yang cuma 20 ribu, yang cuma 600 ribu sebulan, itu yang miskin itu 100 juta. Bagaimana? Rakyat yang 200 juta ini memiliki kekayaan alam di bawah perut bumi yang begitu mahal. Tapi nyatanya enggak ada itu. 100 juta enggak ada yang mendapat 2 dolar. Jadi rakyat hanya bisa berharap agar ada elit yang peduli dan bersedia mendobrak ya Pak? Iya itu. Karena rakyatnya sudah terlampau lemah, tidak bergizi, tidak punya kekuatan apa-apa untuk bangkit. Hanya bisa menerawang ke langit. Saya mengatakan ini karena saya menghadapi sendiri. Waktu saya di Bappenas kan saya membentuk regu untuk masuk ke kantong-kantong kemiskinan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Wah, luar biasa miskinnya, kasihan sekali. Tapi Pak Kwik, apakah saat ini sama sekali tidak ada perubahan? Tidak, sekarang lebih miskin lagi karena harga makanan naik. Beras saja, beras diimpor. Ya, lucu apa enggak itu? Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasha.